wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan mengamalkan amalan saleh dan saling tawasaw bil haq, saling nasihat menasihati dengan kebenaran. Wa tawasaw bis sabr. Kalau seandainya sudah beriman, yang mana notabene iman itu adalah ilmu, lalu ilmu itu diamalkan jadi amal saleh. Kalau sudah beramal, maka konsep ahlu sunnah mendakwahkan. Tawasau tadi dakwah, mendakwahkannya kepada yang lain. Dan itu yang terkenal dari ahlu sunnah wal jamaah ala fahmi salaful ummah, bahwa dia tidak cukup hanya berilmu dan beramal, tapi dia dakwahkan. Makanya orang-orang ahlu sunnah terkenal dengan dakwahnya. Oleh sebab inilah, para ikhwan yang dirahmati, tadi malam saya membaca sebuah cerita menarik dari seorang ulama besar, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salah satu amalan yang sangat mendatangkan naungan nanti pada hari kiamat adalah al-mahabbatu fillah, mencintai karena Allah. Tapi apa maksudnya, kata beliau, seorang mencintai karena Allah, seorang mencintai orang lain karena Allah? Maka ada yang menjawab, mencintai karena Allah maksudnya adalah seseorang berkumpul dan berpisah karena Allah. Maka kata beliau, itu bukan definisi, akan tetapi itu adalah sebuah cara untuk mencintai karena Allah. Kemudian ada lagi yang menjawab bahwasanya mencintai karena Allah berarti dia dahulukan cinta dia karena Allah kepada seseorang tersebut dibandingkan yang lain-lain. Maka beliau mengatakan itu pun sebab. Yang benar adalah ayat tadi yang saya baca. Orang yang mencintai karena Allah dan tidak akan pernah rugi dengan cintanya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, beramal saleh dan mendakwahkan, saling menasihati dengan kebenaran. Maka apalagi dakwah di dalam Islam itu sangat luar biasa kedudukannya, sangat tinggi. Oleh karenanya kita yang sudah beriman kemudian beramal saleh, tidak cukup hanya itu saja, kita ajak yang lain, kita ajak yang lain. Dan saya yakin Masjid Imam Syafi'i ini didirikan sebagai markas dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah ala fahmi salafil ummah, markas dakwah, sumber dakwah, pusat dakwah. Maka kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Imam Syafi'i ini adalah kegiatan-kegiatan yang notabene dia tidak lepas dari dakwah. Itu bedanya masjid ini dengan masjid yang lain. Dia sangat-sangat intens dan sangat-sangat perhatian kepada dakwah. Oleh karenanya semua apapun yang terjadi di masjid ini adalah harus diutamakan ladang dakwahnya, dan jangan sampai dilalaikan sisi dakwahnya. Kita bukan seperti masjid biasa, ya, ada pengurus, ada jamaah, habis itu jalan. Tidak, kita adalah masjid dakwah. Ada yang sholat, ada yang tidak sholat, enggak urusan. Ada yang pergi ikut pengajian, yang penting kita jalankan pengajian. Enggak. Bagaimana caranya masjid ini semarak dengan dakwah? Makanya di dalam masjid ini pun ada tim dakwah. Yang ingin saya tuju adalah apabila kita sudah mengetahui tentang kerugian karena tidak berdakwah, karena tadi pengecualian, sesungguhnya seluruh jenis manusia akan rugi kecuali orang yang berilmu dan beramal dan berdakwah dan sabar dalam dakwah. Maka jangan sampai kita ingin rugi. Makanya jangan sampai masjid ini hanya seperti masjid biasa, rutinitas, tidak ada aktivitas dakwah yang lebih darinya. Dan dakwah bukan hanya sekarang seperti ini, tetapi bagaimana kita mengangkat orang-orang dari luar bisa datang ke masjid ini. Ya, maka mungkin bisa menjadi pemikiran bagi pihak yayasan ataupun pengurus masjid, PR yang sering saya sebutkan, baik secara pribadi ataupun secara di depan kadang-kadang. Seperti misalkan di depan kita terdapat SMP, anak-anak sekolah. Ini adalah tugas kita, bagaimana caranya mencari konsep agar mereka datang ke dakwah, ke masjid dakwah. Masjid Imam Syafi'i adalah masjid dakwah. Kemudian juga bagaimana jamaah baik subuh. Masa kita harus kalah dengan masjid yang tidak tujuannya dakwah? Enggak ada tujuannya dakwah. Masjid cuma didirikan sebagai tempat sholat, kemudian berzikir, berdoa. Adapun porsi daripada majelis ilmunya sedikit. Tetapi kok masjid kita tidak menarik untuk itu? Masjid yang lain yang porsinya mungkin kalau lagi kajian lewat jamnya dimatii listriknya, ustadznya kadang-kadang lagi bupandir. Semestinya masjid ini menjadi masjid dakwah yang semarak. Nah, ini caranya gimana? Ini caranya bagaimana agar kita mendakwahkan? Karena kita tidak ingin dakwah ini cuma sampai kita saja, yang nanti itu akan rugi berarti. Ya, itu konsep dasarnya. Orang yang mencintai seseorang karena Allah, yang mendatangkan naungan, tidak ada naungan pada hari itu kecuali orang yang beriman, yaitu berilmu, beramal soleh dan berdakwah. Nanti kalau di dalam, di tengah-tengah itu ada sebuah apa namanya, sebuah aral melintang, sebuah pergesekan, sebuah, ya wajar karena kita berdakwah, bergerak. Saya jadi ingat waktu itu, mohon maaf kalau boleh cerita, temu 100 ulama sekalsel di hotel. Saya dan Ustaz Khairullah ikut. Ada perkataan menarik dari kepala BNN waktu itu, Badan Narkotika Nasional untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Di Banjarmasin tingkat rehabilitasi anak-anak atau orang-orang yang memakai narkotik dan juga tingkat pengedaran sangat luar biasa, sangat tinggi. Salah satu sebabnya adalah kenapa? Karena kita bekerja. Di daerah lain tidak terlihat, adem ayem saja. Kenapa? Karena mungkin BNN-nya tidak bekerja. Maksudnya, jadi akan terlihat aktivitas karena kita memang melakukan sesuatu. Akan terlihat gesekan, akan terlihat ini. Bukan cuma jalan di tempat, ya, tidak ada sama sekali. Dan satu lagi yang menarik, di tengah-tengah dakwah ini sudah ada semacam pembentukan strategi dakwah. Kita lihat di beberapa sekolahan sunnah di Indonesia ini kadang-kadang ada penolakan dari masyarakat. Kemudian akhirnya sekolahan ditutup atau masjid dihancurkan dan semisalnya. Datanglah kemudian bantuan, baik itu bantuan hak hukum kuasa, baik itu bantuan ini bantuan. Sifatnya berarti responsif. Ada masalah baru ditanggulangi. Itu namanya dakwahnya enggak ada strategi. Tanda dakwah tidak ada strategi adalah sifat dakwahnya seperti pemadam kebakaran. Maksud paham maksud saya? Hah? Saya beri contoh TPA kita, Masjid Imam Syafi'i yang kita banggakan, dan insya Allah nanti ke depannya ada TK, gak tahu kapan. Kalau ada orang bertanya dari wali murid, apa keunggulan TPA Imam Syafi'i? Maka yang paling pertama kali akan ditanya adalah guru-gurunya. Di atasnya mungkin ketua atau kepala sekolah TPA-nya. Kira-kira apa yang kita jawab? Dengan modal awal tadi dakwah, maka menjadi TPA Imam Syafi'i, TPA dakwah. Bukan sekedar TPA. TPA di Banjarmasin banyak. Hah? TPA di Banjarmasin banyak. Tapi coba apa yang menjadi hal khusus yang ada dalam TPA. Nah, ketika ditanya itu, oh baru kelabakan. Seperti pemadam kebakaran. Itu namanya responsif. Ada respon, ada masalah baru respon. Itu namanya dakwahnya tidak punya strategi. Karena memang sebagian kita masih menganggap bahwa Masjid Imam Syafi'i dengan segala komponen di dalamnya masjid biasa. Orang datang, enggak. Kita masjid dakwah. Masjid yang setelah kita ilmui, amalkan, kita dakwahkan kepada orang lain. Ya. Misalkan salah satu keutamaan dari Masjid Imam Syafi'i TPA-nya misalkan adalah bahwa orang yang 3 bulan di Masjid Imam Syafi'i TPA-nya anaknya sudah hafal Al-Qur'an wadh-dhuha. 3 bulan keluar, didengar oleh saudaranya, didengar oleh orang tuanya. Ini tujuan. Berarti di dalam sebuah pekerjaan itu ada tujuan, ada visi, misi, nilai-nilai. Nah, itu yang harus didudukan. Ustaz, Bian berbicara ini kayak kepala sekolah TPA. Kehendakan jadi kepala sekolah kah? Tidak. Ini ingin membina. Ustaz, sudah ada bagiannya. Iya, makanya saya kasih binaan sekarang. Ya, harus ada kurikulum, silabus, didudukan itu satu. Karena kenapa? Karena tadi TPA Imam Syafi'i itu masjid TPA dakwah. Yang ngajarin orang lebih daripada yang lain. Nah, ini contoh. Jangan sampai kita cuma responsif. Ya, responsif dalam artian ada sesuatu baru seperti orang baru dikibit, baru jalan. Jangan. Harus ada dudukan-dudukan yang memang tujuannya dakwah. Seperti sekarang ini. Contoh kecil yang saya rasakan sekarang ini, bahwa subuh sudah terlalu pagi. Tujuan kita habis subuh adalah dakwah. Selalu dikaitkan dengan sana. Maka apa yang dilakukan oleh tim dakwah? Memberitahukan kepada masyarakat di luar sana, kajian dimulai jam sekian. Nah, ini namanya adalah dakwah. Masjidnya dijadikan masjid dakwah. Bagaimana jamaah subuh banyak, bagaimana jamaah malam Selasa, malam Rabu tambah banyak. Bagaimana caranya? Kita menggali hati-hati manusia. Bagaimana caranya malam Jumat tambah banyak, bukan hanya empat saf, tapi kita ingin penuh terus. Karena di situ ada ruh perjuangan, di situ bernilainya dakwah. Ud'u ila sabili rabbi. Nah, seperti ini nantinya jangan sampai kita responsif, tapi harus ada tim yang membicarakannya. Ini saya ambil pembicaraan ini dari saya membaca tadi malam cerita bahwa itu adalah tanda cinta kepada Allah, kepada seseorang yang menghasilkan naungan nanti pada hari kiamat. Ternyata jauh banget ke sana. Siapa yang mencari jalan aman di dalam agama, tidak ingin dapat sulit, anteng, nyaman, maka ini belum teruji. Dan jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang dusta dalam iman. Maksud saya adalah kalau berdakwah pasti akan mendatangkan gesekan, kemudian usaha, kemudian harus ada aktivitas. Kalau nyaman anteng saja maka tidak teruji. Dan itu memang bukan tujuan dari pendirian masjid ini. Makanya dia kan markas dakwah. Ya. Dan walhamdulillah ini nikmat Allah Subhanahu wa taala sudah kepada kita. Kita sudah punya masjid yang dahulunya mungkin terusir sana sini. Sekali pengajian ustadznya langsung tidak diundang lagi dan semisalnya. Nah, sekarang kita tugas kita membesarkan masjid ini atas nama dakwah. Bukan atas nama siapa-siapa. Atas nama dakwah kepada Allah. Nah, ini contoh-contoh kecil ya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Dan sekali lagi, bukan ketika saya berbicara di hadapan ini, bukan ingin menuju kepada siapa-siapa, tetapi kepada kita semua, agar memikirkan dakwah ini, dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang sepertinya kadang-kadang kalau untuk duduk bersama agak kesulitan, maka mau tidak mau kita harus bina secara umum. Mudah-mudahan bisa dimaklumi hal-hal seperti ini. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nisa'ukum harthul lakum fa حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Artinya, istri-istri kalian adalah seperti tanah tempat bercocok tanam bagi kalian. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk diri kalian. Dan bertakwalah kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa kalian kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, muqbilatun wa mudbiratun ghayra annahu la yakunu illa fil qubul likaunihi mawzi'ul harf wa huwa al mawzi'ul ladhi yakunu minhul walad. Artinya, istri-istri kalian adalah seperti tanah tempat bercocok tanam bagi kalian. Maka datangilah tanah tersebut, tanah tempat bercocok tanam itu sebagaimana saja kalian kehendaki. dari depan atau dari belakang. Maksud dari depan, menggauli istri dari depan. Maksud dari belakang, menggauli istri dari belakang. Tapi arahnya saja, ya arahnya saja. Yang jelas tidak boleh dilakukan kecuali pada kubul, yaitu pada kemaluan, pada tempat cocok tanam. Tidak boleh dilakukan kecuali pada kubul, kecuali pada kubul, pada tempat cocok tanam. Maka boleh dari belakang, dari depan, atau dari atas, dari bawah. Itu terserah orang suami yang ingin menggauli istrinya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini terdapat sebab turunnya. Sebab turunnya ada disebutkan di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Saya bacakan. Sebab turunnya adalah Imam Bukhari rahimahullahu taala bercerita dalam Tafsir Ibnu Katsir dari Ibnu al-Munkadir. Beliau berkata, "Sami'tu Jabiran qala." Aku pernah mendengar Jabir radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah, bercerita. Kanatil yahudu taqulu idza jama'aha min waraiha ja'al waladu ahwal. Artinya, kaum Yahudi berkeyakinan kalau seorang suami menggauli istrinya dari arah belakang. Jadi yang dituju tempat bercocok tanam, tapi dari arah belakang. Ya. Maka mereka berkeyakinan bahwa anak yang akan dilahirkan nanti juling. Fanazalat nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyu. Maka turunlah ayat ini yang memberitahukan keyakinan kaum Yahudi itu adalah salah. Artinya istri-istri kalian adalah tempat bercocok tanam bagi kalian. Maka datangilah tempat bercocok tanam itu dari arah mana saja yang kalian kehendaki. Hadis riwayat Muslim, Imam Abu Daud, Imam Bukhari dan yang lainnya. Nah, ini menunjukkan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebab turunnya ayat ini yang tidak disebutkan di dalam kitab kita. Di kaum Yahudi berkeyakinan kalau seorang suami menggauli istrinya dari belakang. Bukan di belakang, bukan ya. Di belakang haram hukumnya. Dari belakang. Di belakang dosa besar. Masukkan mohon maaf kemaluan kepada dubur, dosa besar. Dan ini sebuah kezaliman. Bahkan digandengkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dosa mendatangi tukang ramal. Dosa besar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Jurayj dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Al-Irwa. Hadisnya berbunyi muqbilatun wa mudbirah. Boleh dari depan, dari belakang boleh. Idza kana dzalika fil farj. Kalau seandainya hal itu di dalam kemaluan atau pada kemaluan. Ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari, boleh caranya bagaimana saja, yang penting tujuannya bagaimana. Tujuannya di mana? Tujuannya tempat bercocok tanam. Hah? Boleh. Ya. Kalau ulun sering bergaya, boleh dengan cara salto, begantungan, terserah urusan. Ya, akan tetapi yang dituju adalah tempat bercocok tanam. Lihat hadis Rasul lagi. Dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya disebutkan dalam kitab tafsir Imam Bukhari. Dari Bahz bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi, dari bapaknya, dari kakeknya, beliau berkata, ya Rasulullah, nisa'una ma na'ti fiha wa ma nazar. Lihat pertanyaan para sahabat, mereka tidak malu bertanya ini. Wahai Rasulullah, istri-istri kita digauli diboleh di mana, dan yang harus kita tinggalkan di mana yang tidak boleh? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, harthuka i'ti harthaka anna syi'ta ghayra alla tadribil wajh wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Artinya harthak, artinya datangi tempat cocok tanammu, datangi tempat cocok tanammu sekehendakmu, melainkan tidak boleh menempeleng, memburukkan, dan menghajar, memboikot istri kecuali dalam rumah. Apa maksudnya? Kalau lagi marah-marahan, pisah ranjang boleh, tapi suaminya dalam rumah, gak boleh pindah rumah. Kalau pisah ranjang pindah rumah itu namanya pisah rumah. Ya, pisah ranjang itu suaminya marah kepada istrinya, kemudian mungkin sang suami mengatakan, sudah saya mau tidur di bawah, kamu tidur di atas. Ya, masih sekamar, masih serumah. Ini karena sang suami marah. Yang menjadi pembicaraan kita di sini adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, harthuk irti harthaka anna syi'ta. Artinya, tempat cocok tanammu, datangi tempat cocok tanammu dimanapun engkau kehendaki, dari manapun engkau kehendaki. Ini menunjukkan, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya kita diperbolehkan untuk mendatangi dari arah mana saja, tetapi yang dituju adalah tempat lahirnya anak, tempat bercocok tanam. Kita lanjutkan. Wa fihi dalilun, bahkan ada hadis, Pak, sebelum kita bahas, ada hadis, i'tiha ala kulli hal, datangi dengan cara bagaimanapun. Idza kana fil farj, kalau tujuannya adalah kemaluan, cara bagaimanapun ya datangi. Baik. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, sering saya ditanya tentang, nanyanya kadang-kadang lewat SMS karena malu. Tetapi inna Allah la yastahi minal haq, kalau Allah tidak malu dari kebenaran. Dan kaum wanita Ansar dipuji karena tidak malu untuk bertanya agama. Khairun nisa nisaul Ansar, sebaik-baik wanita adalah wanita kaum Ansar. La yastahina an yatafaqqahna fid din, mereka tidak malu untuk belajar ilmu agama. Mereka bertanya tentang haid, bertanya tentang istihadhah, bertanya tentang membersihkan kemaluan, bertanya tentang kalau wanita haid bagaimana sikapnya. Itu pertanyaan-pertanyaan semuanya dari kaum Ansar. Tidak ada di Mekah pertanyaan itu. Maka ini menunjukkan keutamaan seorang yang berilmu agama. Baik. Ada pertanyaan yang datang, apa hukumnya oral sex? Kemaluan. Ya paham lah ya, oral sex tidak usah dijelaskan. Nah, apa hukum? Maka sebagian ulama berpendapat berdasarkan ayat ini, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah tempat bercocok tanam bagi kalian, maka datangilah tempat bercocok tanam bagi kalian sekehendak kalian. Ini menunjukkan bahwasanya, menurut pendapat yang pertama, kita boleh saja minta dilayani dan menikmati istri apa saja dari bagian tubuh istri. Sebaliknya suami juga seperti itu, istri bisa menikmati dari suaminya apa saja bagian dari tubuh suami. Karena di situ disebutkan, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Artinya sekehendak kalian dari mana saja, bagaimana caranya saja, silakan. Bahkan dalam hadis tadi saya sebutkan, ittih ala kulli hal, gauli dia, caranya bagaimanapun. Dan ini pendapat yang kuat bahwasanya seorang lelaki boleh menikmati istrinya dari mana saja. Yang penting adalah tujuannya tempat bercocok tanam. Ada yang bertanya, ringkasannya apa Ustaz? Pendapat pertama, boleh. Ya, boleh. Tetapi mereka mempunyai syarat. Syaratnya yaitu tidak boleh masuk najis ke dalam mulut. Seperti mazi, wadi. Tidak boleh masuk ke dalam mulut. Karena itu disebut sebagai kotoran. Ada pendapat yang kedua yaitu bahwa pendapatnya haram mutlak. Dan ini termasuk daripada melampaui batas. Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat orang-orang yang beriman yang beruntung. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya menjaga kemaluan kecuali pada tempat yang telah ditentukan, yaitu tempat bercocok tanam, bukan mulut. Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama akan hal ini. Illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali atas istri mereka dan budak-budak mereka, sesungguhnya mereka tidak melampaui batas. Nah ini. Maka pendapat yang kedua yaitu bahwa oral seks haram hukumnya secara mutlak karena tidak pada tempatnya. Walladzina hum li furujihim hafizun, karena tidak menjaga kemaluan. Dan para ulama yang pendapat kedua ini mengatakan, bukankah dalam ayat harthul lakum, yang diperbolehkan hanya untuk harth, yaitu untuk tempat cocok tanam, dicocok tanam, bukan di mulut. Ini juga pendapat yang kuat. Ya, maka oleh karenanya saya hanya bisa mengatakan, jika memang tidak bisa dijaga untuk keluarnya najis ke dalam mulut atau masuknya najis ke dalam mulut, maka lebih baik hal itu dijauhi. Lebih baik hal itu dijauhi. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Wafihi dalilun ala tahrimil wad'i fid dubur. Ayat ini juga merupakan dalil atas haramnya berjima pada lubang belakang. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diharamkan untuk melakukan hubungan badan di selain tempat bercocok tanam. Kenapa demikian? Karena dia dosa besar. Coba perhatikan beberapa hadis berikut. Di antaranya hadis dari Jabir radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istahyu inna Allah la yastahi min al-haq. la yuhallu an ta'tun nisa'a fi hushushihinna." Artinya, malulah, dan sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Rasulullah SAW mendahului ini mendahului hadis ini dengan kata malu, karena yang akan diucapkan adalah sesuatu yang sangat berat, sangat aurat berat, ya, menunjukkan kepada aurat yang berat. Tidak halal perempuan didatangi di khusus sihin, khusus dubur, ya, tidak halal, berarti haram ini. Perempuan didatangi di duburnya. Kalau tadi kan dari, kalau darinya nggak apa-apa, tapi kalau tujuannya harus tempat cocok kemaluan dan tempat cocok bercocok tanam. Sedangkan di dubur adalah bukan tempat bercocok tanam. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Khuzaimah ibnu Thabit Al-Khutami radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istahyu innallaha la yastahi minal haq. La ta'tun nisaa'a fi a'jazihinna." Artinya, malulah. Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Janganlah kalian mendatangi perempuan-perempuan di dalam duburnya. A'jaz jamak daripada ajiz. Dalam duburnya. Ini larangan. Kemudian di sana ada hadis lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Inna Allah la yanzuru Allah ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fid dubur. Lihat. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada seorang lelaki yang bercumbu dengan seorang lelaki. Ini orang-orang yang mendewakan akalnya, ya, terlalu pintar, akhirnya ngeblinger dengan akalnya. Mereka meletakkan hadis-hadis ini seperti ini, mana? Allah tidak melihat laki-laki yang mendatangi laki-laki, artinya bergaul dengan laki-laki. Ini dosa besar berarti. Awimra'atan fi duburiha, atau laki-laki yang mendatangi perempuan di duburnya. Sekali lagi, ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, adalah dosa besar. Dalam riwayat yang lain dari Imam Ahmad dari Khuzaimah ibn Thabit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ya'ti ar-rajulu imra'atahu fi duburiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seorang lelaki untuk mendatangi istrinya di duburnya. Ya, di duburnya. Baik. Di sana ada riwayat yang sangat luar biasa menarik, yaitu dari Tawus Ibnu Kaisan. Ini Tawus ini adalah muridnya Abdullah bin Abbas. Tawus. Beliau bercerita, anna rajulan sa'ala Ibnu Abbasin an ityanil mar'ah fi duburiha. Ini semua riwayat-riwayat tidak ada dalam buku kita, tetapi saya bacakan dari tafsir Ibnu Katsir. Saya mencoba untuk menggabungkan. Jadi Bapak mudah. Bahwa seorang lelaki pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ulamanya para sahabat. Tentang apa? Tentang hukum mendatangi perempuan dan bergaul dengan perempuan di duburnya. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, tas'aluni 'anil kufur. Artinya, kamu bertanya kepadaku tentang sebuah kekafiran. Ini besar berarti. Apa maksudnya? Bahwa kamu bertanya kepadaku tentang sebuah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini disebutkan ayat ini juga merupakan dalil atas haramnya berjima pada lubang belakang, yaitu dubur. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak membolehkan mencampuri wanita kecuali dari bagian yang tempat dari bagian yang menjadi tempat bersenggama. Ya, dari bagian yang menjadi tempat bersenggama. Waqat takatsaratil ahadits 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi tahrimi dzalik wa la'ni fa'ilihi. Dan telah terdapat banyak hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang haramnya hal tersebut, dan beliau melaknat pelakunya. Ini menunjukkan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seseorang diharamkan untuk menggauli istrinya di duburnya. Dalam riwayat dari Imam Ahmad, innal ladzi ya'ti mar'atahu fi duburiha la yanzuru Allah ilaihi. Sesungguhnya orang yang mendatangi istrinya di duburnya, maka Allah tidak melihat kepadanya. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad juga, mal'unun man atam ra'atahu fi duburiha, terlaknat seorang lelaki yang mendatangi istrinya di duburnya. Subhanallah. Ini berarti, Bapak Ibu, saudara-saudari, dosa besar, ya, tidak diperbolehkan seseorang untuk melakukannya. Di dalam riwayat yang lain dari Abu Bakar Al-Asram, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahasyun nisa haram." Artinya, dubur-dubur perempuan itu haram. Ya, dubur-dubur perempuan hukumnya adalah haram. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Itu hadis-hadis yang begitu banyak tadi sebagaimana disebutkan oleh penulis. Wattaqu wa qaddimu li anfusikum ay min at-taqarrubi ila Allah man min at-taqarrubi ila Allah bi fi'lil khairat wa min dhalika an yubashiru ar-rajulu imra'atahu wa yujami'uha ala wajhi at-taqarrub wal ihtisab wa ala raja'i tahsili dzurriyyah alladhina yanfa'u Allah bihim. Nah, ini penting. Dan kerjakanlah amal baik untuk dirimu. Maksudnya, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan kebajikan-kebajikan, yang diantaranya adalah seorang suami menggauli istrinya. Berarti bergaul dengan istri itu sebuah ibadah, amal saleh. Maka jangan sampai sering-sering ditinggalkan amal saleh ini. Ya betul, ada orang kadang-kadang menggauli istrinya itu cuma sekian bulan sekali, sekian pekan sekali, ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ini ibadah, ibadah yang kita berharap pahala darinya. Dan kalaupun ibadah, berarti harus ikhlas. Nah, Ustaz, ikhlas juga lah itu. Harus ikhlas. Wa ulun ikhlas mana Ustaz? Ya. Tapi harus tahu ikhlasnya bagaimana. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ikhlasnya adalah berharap pahala tatkala melakukan hubungan badan. Karena hubungan badan adalah ibadah, berarti dia harus memenuhi dua syarat, harus ikhlas dan juga sesuai dengan tuntunan. Nah, sesuai dengan tuntunan dimulai dari mulai mau melakukan, baca doa, kemudian juga dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah, seperti misalkan mukaddimah dulu, ya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah, mukaddimah dahulu, menjumbu istri yang belum nikah, mohon maaf, ya. Mas siapa ini? Siapa namanya? Mas Imran. Ya, mencumbu dulu sebagaimana Rasulullah SAW mencumbu istrinya, minum air susu, kemudian bekas istrinya beliau minum di situ, itu menumbuhkan rasa gairah. Ya. Muqaddimah dahulu. Kemudian setelah itu baru membaca doa. Ya, membaca doa sebelum memasukkan ember ke dalam sumur, maka bacalah doa. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahla Kalau seandainya salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, qala bismillah, dengan nama Allah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang telah diberikan kepada kami rezeki, yaitu anak. Fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dhalik lan yadurrahu syaitanu abadan. Artinya, sesungguhnya jika ditakdirkan dalam pergaulan antara mereka tersebut anak, maka syaitan tidak akan pernah bisa membahayakannya sama sekali. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hal ini merupakan tata cara dalam menggauli istri. Apakah laki-laki saja yang mengucapkannya? Ya, karena dia adalah sang suami yang mengucapkannya. Yang kedua, kalau pas di awal tidak ingat, ingatnya pas di pertengahan. Ya, apakah seperti makan? Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Nah, maka jawabannya tidak ada dalil yang menunjukkan kesan. Akan tetapi baca saja ini. Kalau seandainya lupa, bismillah, Allahumma jadimna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Tidak ada dalil yang menunjukkan kesan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian termasuk adab di dalam bergaul, yaitu karena ini kita berbicara tentang menggauli istri, berjima bersamanya dengan maksud ketaatan dan mengharap pahala. Ingat baik-baik bahwasanya seperti yang saya singgung tadi, menggauli istri itu harus ikhlas. Ikhlas caranya adalah berharap pahala. Dan menggauli istri disebut oleh Rasulullah SAW bersedekah. Wa fi budai ahadikum sadaqah. Dalam kemaluan kalian terdapat sedekah. Maksudnya apa? Kalau menggauli istri, maka itu berarti orang sedang bersedekah. Maka harus ikhlas, murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi caranya, dia harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus ada mukaddimah, kemudian doa, kemudian yang sudah kita sebutkan, mendatangi hanya di kemaluan. Kemudian tidak boleh didubur. Ya, ini termasuk adab-adab di dalam istri. Kemudian menjaga perasaan sang istri dan juga perasaan sang suami. Sebagian laki-laki, mohon maaf ini pagi-pagi kita hot, ya. Sebagian suami kadang-kadang cuma memikirkan kesenangan dirinya. Dia sudah selesai melampiaskan hajatnya, tidak tahu istri apakah sudah selesai atau tidak. Karena dalam hubungan badan itu ada hal yang harus diperhatikan terhadap perasaan sang istri, bahwa dia harus merasakan kelezatan. Dalilnya apa? Hatta yadhuqu usailata wa tadhuqu usailata. Sampai seorang istri, kata Rasulullah SAW, merasakan lezatnya, nikmatnya, manisnya berhubungan badan. Dan seorang suami juga merasakan lezatnya, manisnya berhubungan badan. Maka perlu diperhatikan tatkala berhubungan badan, jangan asal mau menang sendiri. Nah, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian suami kadang-kadang tidak memperhatikan, bahkan tidak tahu mungkin apakah istrinya sudah merasakan kelezatan atau tidak. Yang penting tugasku selesai. Ya. Bukan urusan orang tugasnya. Enggak. Karena ini sekarang harus ada mufa'alah, saling interaksi satu dengan yang lainnya. Disitulah nanti terdapat litas kunu ilaiha, agar kalian mendapatkan ketenangan kepadanya. Makanya heran sekali kalang ada suami istri ya pisah, atau tidak pisah rumah tapi pisah kamar, bertahun-tahun tidak bergaul. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Itu namanya ila cuma batasannya 4 bulan. Habis itu imma dirujuk atau ditalak. Kalau bertahun-tahun sampai belasan tahun, saya dapatnya sampai belasan tahun. Satu rumah tapi tidak satu kamar. Tidak mau cerai, kenapa? Karena ingin menjaga anak. Ini tidak boleh. Salah satu tujuan menikah adalah ditaskunu ilaiha, merasakan ketenangan dengannya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan sedikit. Wattaqullah ay fi jami' ahwalikum kunu mulazimin litaqwallah musta'inina bidzalika al-'ilmik annakum mulaquhu wa mujazikum 'ala a'malikum as-salihah wa ghairiha. Dan bertakwalah kepada Allah, yakni dalam berbagai kondisi kalian. Tetaplah kalian berada di atas ketakwaan kepada Allah dan menjadikan ilmu kalian sebagai pendorong untuk bertakwa. Nah, ini menunjukkan, Pak, takwa harus dikerjakan dengan ilmu. Ya. Makanya salah satu pengertian takwa, an ta'mala bi ta'atillah 'ala nurin minallah. Engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, yaitu di atas ilmu, bahwa kamu kelak akan menemuinya dan memberikan balasan buat kalian untuk amalan-amalan kalian yang saleh dan selainnya yang tidak baik. Tsumma qala wa basyiril mu'min lam yadhkur al-mubashshiru bihi liyadulla 'alal umum wa anna lahumul bushra fil hayatid dunya fil akhirah wa kullu khairin wandafa kullu dhairin rattaba 'alal iman fa huwa dakhilun fi hadhil bishrah. Ini menarik, Pak. Kemudian Allah berfirman, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Allah tidak menyebutkan hal yang menjadi kabar gembira buat mereka, demi menunjukkan kepada hal yang bersifat umum, dan bahwasanya bagi mereka kabar gembira pada kehidupan dunia dan akhirat. Lihat, berikanlah kabar gembira. Dengan apa enggak disebutkan? Itu maksudnya. Agar apa? Agar umum. Kabar gembiranya dunia dan akhirat. Ya? Dunia dan akhirat. Bagi orang bertakwa dapat kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Enggak, umum, enggak ada batasan. Entah perkara dunia, entah perkara akhirat. Nah, ini yang menarik. Bahwasanya bagi mereka kabar gembira pada kehidupan dunia dan akhirat. Setiap kebaikan dan terhindarnya dari setiap kemudarat yang diakibatkan dari keimanan, maka ia termasuk dalam kabar gembira tersebut. Baik itu diberikan nikmat atau dijauhkan dari mudarat, itu kabar gembira. Ini fungsinya. Ketika Allah cuma berfirman wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira. Dengan apa? Enggak disebutkan dengan apanya. Agar umum. Agar umum. Terakhir penulis mengatakan wa fiha mahabbatullahi lil mu'minin wa mahabbatu ma yusurruhum wa istihbabu tansyituhum wa tashwiquhum bima a'addallahu lahumul jazaa' ad-dunyawi wal ukhrawi. Ayat ini menunjukkan kecintaan Allah kepada kaum mukmin dan kecintaan terhadap apa yang membuat mereka merasa bahagia serta membangkitkan semangat dan kerinduan mereka kepada apa yang dijanjikan oleh Allah dalam pahala, dari pahala dunia maupun ukhrawi. Maksudnya, Bapak Ibu, ayat ini merupakan penyemangat bagi kita, motivator untuk kita tetap beramal. Karena dengan ayat ini orang akhirnya semangat beramal, semangat beramal saleh, semangat taat, karena dia akan dapat manfaatnya dunia dan akhirat. Dan inilah yang sering disebut-sebut oleh para ulama, apapun perintah jika dikerjakan maka pasti mendatangkan manfaat di dunia sebelum akhirat. Apapun larangan jika dijauhi pasti mendatangkan manfaat di dunia sebelum akhirat. Maka Bapak Ibu, ini dalil, ini ayatnya wa basyiril mu'minin, ya, wa basyiril mu'minin fattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Wallahu a'lam. Yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Sekali lagi, mumpung kita di tahun baru, tahun 1437 Hijriah, maka kita perlu untuk menjadikan lebih lagi masjid ini sebagai masjid dakwah, masjid yang kita berdakwah, sehingga semakin semarak masjid ini tidak puas dengan apa yang sudah kita capai. Dan itu perlu strategi dalam berdakwah. Strategi dalam berdakwah itu perlu didudukkan, dirapatkan, dikumpulkan selalu, tidak bosan-bosan. Dan perlu, jangan lupa, perlu jangan lupa untuk meminta masukan-masukan kepada orang-orang yang berilmu. Karena dakwah harus disertai dengan ilmu agama. Ada sebuah, ini saya tidak berbicara di Banjarmasin, ada sebuah komunitas jamaah. Ada jamaah, ada yayasan, ada ustadz di sini. Ini orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ustadznya ini tidak diajak. Jadi dia merasa sudah wah, sudah hebat, kami bisa berdiri sendiri. Nah, ini keliru besar. Karena ini dakwah harus dibarengi dengan ilmu agama. Maka coba kembalikan lagi kita kepada konsep tadi, bahwa kita tidak ingin rugi kita dengan cara tidak berilmu. Rugi kalau tidak beramal sesudah berilmu. Rugi kalau sudah beramal sesudah berilmu tapi tidak berdakwah. Ini rugi. Dan rugi lagi kalau sudah berdakwah, beramal, berilmu tapi tidak sabar. Harus ada sabar. Ini seperti ini nanti, ya. Nanti ada saja mungkin yang tidak sesuai atau tidak setuju dengan pembicaraan apa yang saya. Harus sabar. Harus sabar karena tujuannya memang dakwah. Bukan tujuannya eksistensi pribadi, si fulan terlihat, si fulan disebut namanya, tertulis namanya, tidak. Tetapi tujuannya adalah bagaimana agama Allah ini tersebar. Bagaimana jamaahnya ini bukan hanya Mas Farhan saja yang ulun lihat. Ada lagi jamaah yang lain. Ada lagi kegiatan-kegiatan lain. Terus berkembang sehingga kita benar-benar memberikan manfaat untuk kaum muslim. Wallahu'alam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Ya. Oh, sudah, insya Allah sudah. Nah, karena ada permasalahan pada hosting di website. Insya Allah sudah. Enggak boleh. Tidak boleh untuk memberikan, karena itu amalan yang belum ada contohnya dari Rasul, mengada-ngada, perbuatan bid'ah. Tidak boleh ikut-ikutan. Tidak boleh. Kecuali kalau mau diniatkan untuk menyumbang masjid. Adapun menyumbang perayaan itu, maka tidak boleh. Janji bisa dirubah kalau tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Sebutkan apalagi yang menyulitkan. Tetap saya katakan tidak boleh. Mau janji-janji sama presiden, tetap tidak boleh, haram. Apa saja yang menyulitkan, sebutkan lagi. Tetap tidak boleh. Ya. Wallahu a'lam. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.